Mitra Bisnis, survei Bank Dunia menyebutkan, dalam Indeks Kemudahan Berbisnis tahun ini, Indonesia berada di peringkat 128 dari total 185 negara. Bahkan lebih buruk dari Ethiopia, negara yang kita kenal sangat miskin dan selalu kekurangan makanan. Dan disebutkan juga, masalah yang kita alami masih sama, yaitu kurangnya infrastruktur dan berbelitnya birokrasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Pak Okto, apa komentar Anda? Berarti ada dua variabel tadi, yang pertama infrastruktur, yang kedua birokrasi. Nah, saya pikir itu menjadi PR-nya ya, kalau kita sudah tahu harus diperbaiki kinerjanya gitu. Infrastruktur kan kita sudah membuka diri dengan memberikan ruang terhadap private sector untuk terlibat dalam aktivitas infrastruktur. Sehingga investasi juga bisa masuk dalam pembuatan atau pembangunan infrastruktur ini dengan adanya public-private partnership. Dan kalau birokrasi, memang faktanya demikian gitu. Nah, sekarang PR-PR ini justru yang harus kita desak terus kepada pemerintah supaya segera mungkin memberikan kemudahan-kemudahan terhadap iklim dunia usaha di Indonesia. Kemarin juga saya sama teman-teman di forum focus group discussion di HIPMI, itu kita membahas bagaimana sebetulnya kebutuhan tentang adanya regulasi-regulasi dan payung hukum terhadap pengusaha pemula dan pengusaha daerah. Tentunya mengingat bahwa nanti di tahun 2015 akan ada ASEAN Economic Community dan tahun 2014 ada pemilu, pesta demokrasi, pesta politik Indonesia. Jadi harus disiapkan dari sekarang ini regulasi-regulasi yang bisa mengarah ke sana gitu. Yang saya lihat sih gini, yang saya lihat masalah peringkat-peringkat ini kan sebetulnya bagus supaya kita bisa mengintrospeksi kan gitu. Jadi jangan juga kita karena ada peringkat kita langsung saling menyalahkan gitu atau saling tuding gitu. Tetapi dengan peringkat-peringkat ini justru kita melakukan introspeksi bahwa ini kurang loh, bahwa ini harus diperbaiki loh, bahwa ini harus di ini gitu kan. Kan bagus juga gitu kan, kalau daripada kita bayar konsultan, kalau ini udah ada yang ngasih tahu kita, tinggal evaluasi aja gitu. Yang jelas gini, yang jelas Indonesia sekarang ini membutuhkan optimisme untuk melewati yang ke depan mungkin akan jadi masa sulit untuk Indonesia, khususnya di ekonomi. Kenapa? Karena orang akan lebih fokus terhadap politik untuk di tahun 2014. Sehingga ekonominya nanti pasti akan muncul beberapa kendala-kendala gitu. Kita membutuhkan optimisme nih. Kita membutuhkan semangat untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar. Memang kalau pengusaha ya, ini pengusaha kan sementara ini di Indonesia masih jadi objek nih gitu. Selalu jadi objek gitu. Nah, mestinya dengan semangat Indonesia Incorporated ya, dengan semangat Indonesia Incorporated itu pemerintah sama pengusaha itu jalannya bisa barengan gitu, visinya juga sama gitu. Kita lihatlah keberhasilan-keberhasilan negara-negara yang pemerintah sama pengusaha bisa sejalan gitu. Lalu jika dilihat, negara-negara tetangga kita seperti Singapura menempati urutan pertama dalam survei tersebut, sementara Malaysia di urutan ke-12 dan Thailand 18. Hal apa yang harusnya kita tiru agar doing business kita menjadi lebih baik, Pak? Agak sulit ya perbandingannya ya. Karena gini, karena kalau kita bicara Singapura, harusnya Singapura itu dibandingkan sama Jakarta mungkin. Itu pun agak susah gitu. Singapura kan penduduk cuma berapa 4-5 juta. Jakarta aja penduduknya udah 12 jutaan gitu kalau siangnya. Artinya populasi itu kalau kita lihat di situ Malaysia cuma 25 juta penduduknya. Artinya lebih sedikit orangnya, tentu lebih mudah untuk diatur gitu kan. Indonesia ini sekarang 244 juta. Tentu dengan segala macam permasalahan yang ada gitu ya, justru tantangan juga makin besar gitu. Sehingga semua fakta-fakta tersebut, ya baguslah buat kita introspeksi gitu. Baik itu buat pemerintahnya sendiri, supaya bisa mengevaluasi kinerjanya, supaya mempercepat semua proses-proses perbaikannya gitu kan, juga kepada masyarakat Indonesia gitu. Lalu secara keseluruhan, menurut Bapak, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Meningkat, stuck, atau malah turun, Pak? Saya melihat kondisi ekonomi Indonesia masih dalam keadaan yang baik ya, bahwa parameter-parameter ekonomi menunjukkan Indonesia dalam kondisi yang meningkat, yang positif. Tetapi tentunya tantangan-tantangan ke depan itu kita harus waspada gitu, bahwa dengan kinerja ekonomi yang bagus saat ini, tetapi kita menghadapi tantangan nih. Saya lihat dominasi politik, nuansa politik di Indonesia sudah mulai kental nih. Itu banyak orang-orang yang menggunakan momentum-momentum untuk kepentingan politik 2014. Sehingga akhirnya kebijakan-kebijakan atau aktivitas-aktivitasnya itu lebih ke arah popularitas gitu, populis. Nah, ini harus diwaspadai gitu. Kami dari HIMI pun menghimbau kepada teman-teman para pekerja, para buruh itu kan sebetulnya pekerja juga sama gitu, sama pekerja dan para pengusaha, supaya jangan sampai isunya justru dikembang-kembangin, diadu domba hanya untuk kepentingan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang nantinya hanya arah politik aja gitu. Sama kebijakan-kebijakan yang lain juga, kejadian-kejadian fenomena-fenomena yang banyak kita lihat sekarang ini kan, itu nuansa popularitasnya agak kental gitu. Nah, jadi ya kita wajib waspada lah gitu. Artinya jangan sampai kejadian-kejadian ini justru melengahkan kita terhadap kebaikan-kebaikan atau apa kepentingan ekonomi bangsa gitu. Demikian Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Saya Wendy Lim.